Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masih pada hadis yang ke 1580 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li fi kulli syarr. Akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridha beliau, beliau berkata adalah Rasul alaihi salatu wasalam yaqul, berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang dia merupakan pelindung urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah untukku duniaku. Allati fiha ma'ashi, yang padanya kehidupanku. Waslih li akhirati, dan perbaikilah untukku akhiratku. Allati ilaiha ma'adi, yang kepadanya lah kembaliku. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hayat, kehidupan, sebagai tambahan untukku pada setiap kebaikan. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari setiap kejelekan. Hadis yang agung yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang sepantasnya bagi kita untuk berdoa dengan doa yang semacam ini, karena padanya terdapat faedah yang azim, azimah yang besar, yang kembalinya kepada seorang hamba, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Sebagaimana sebutkan sebelumnya, din di sini mencakup Islam wal ibadah. Alladhi huwa ismatu amri, yang mana agama tersebut merupakan pelindung urusanku. Yakni seorang berlindung dengan agama tersebut minan nar, dari api neraka. Dikarenakan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berpegang teguh dengan agama, dengan dinillah, agama Allah Subhanahu wa taala. Juga ya, pelindungan bagi seorang hamba dari zalal, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, dengan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang semacam ini agar Allah menghindarkan dirinya dari penyimpangan, kesesatan, ya, yang akan menyerumuskan seorang hamba. Sehingga dari sini kita ketahui setiap kali kuat berpegang teguhnya seorang hamba kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan kecil kemungkinannya, ya, untuk dia menyeleweng, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya agama, pentingnya seorang hamba berpegang teguh dengan ujangan, bimbingan-bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, maka semakin kuat, ya, semakin diharapkan dirinya terhindar dari penyimpangan yang menyimpangkan seorang hamba. Sebaliknya, jika dia jauh dari agama Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka kemungkinan besar bisa terseret kepada hal-hal yang ya menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untukku duniaku yang padanya kehidupanku." Islahu dunia, baiknya dunia, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kecukupan sehingga dia tidaklah meminta kepada manusia. Dengan kecukupan tersebut, ya, tidaklah membuat dia menjadi lambat dalam menyambut seruan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan dia dimudahkan seorang hamba, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki di mana dengan rezeki tersebut membantu dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk islah ad-dunya, bagusnya kehidupan dunia. Adapun dunia, hakikatnya adalah tempat kehidupan, bukan tempat menetap. Nah, di mana seorang hamba ketika dia hidup di kehidupan dunia ini, dia mengemban misi yang besar, amanah yang besar, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dunianya, hendaknya itu membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, seorang hidup di kehidupan dunia ini, tujuan yang agung yang dimaukan adalah peribadatan, peribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang kepadanya lah aku dikembalikan atau tempat kembaliku. Islahul akhirah, baiknya akhirat, ini ada dua. Baiknya akhirat dengan dua perkara, yaitu najat minan nar, selamat dari api neraka, wadukulul jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka siapa saja yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia orang yang faz, orang yang beruntung. Taib. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai ziyadatan, tambahan kepadaku, tambahan untukku, fi kulli khair, pada setiap kebaikan. Nabi alaihi salatu wasalam dalam doa ini beliau tidak mengatakan, ya Allah panjangkan umurku, atil umri, panjangkanlah umurku, tidak. Tapi beliau alaihi salatu wasalam menyatakan, jadikanlah kehidupanku tambahan untukku, fi kulli khair, pada setiap kebaikan. Dan inilah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Nah, baik, ini dengan seorang berusaha memanfaatkan setiap waktu, setiap kesempatan untuk meraih kebaikan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun panjang umur ya tanpa adanya khair, kebaikan, ini ada dua kemungkinan. Imalahun, bisa jadi itu sia-sia, atau bahkan yang kedua ismun, ya panjang umur malah nambah dosa. Nah, sehingga sebagian ulama rahimahumullah mereka menyatakan makruh ya berdoa ataupun mendoakan dengan panjang umur. Ya. Alasannya sisi kemakruhan, dibencinya, bahwasanya panjang umur boleh jadi itu menambah syarran, kejelekan. Menambah kejelekan. Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, syarrun nasi man tala umruhu wasa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, seorang yang panjang umurnya dan amalannya, perbuatannya jelek. Lalu bagaimana kalau kita mendoakan panjang umur, panjang usia? Ya, harus ada tambahan, dikasih qayyid, pengikat. Ya, misal seorang mengatakan atallahu baqa'aka ala ta'atillah, ala ta'ati. Ya, atallahu umraka ala ta'ati. Jadi ditambahi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun semata mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu, ini kata para ulama, mereka menyebutkan sebagainya adalah ya, makruh, dibenci. Nah. Baik. Tidak diragukan seorang mukmin apabila dia bertambah imannya, bertambah amalannya, panjang umur, tentunya ini bisa menambah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibandingkan seorang yang meninggal duluan karena dia sudah tidak bisa beramal lagi. Adapun yang masih hidup, nah, ia bisa beramal, menambah ketaatan, berpuasa dan yang lainnya, sehingga dia memiliki atau meraih derajat lebih tinggi dari saudara yang telah duluan meninggal. Taib. Waj'al mauta rahatan li fi kulli syarrin, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari setiap kejelekan. Yakni seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan, ya, di mana kematian tersebut sebagai maslahah Bukan berarti di sini menunjukkan bolehnya berdoa kematian, tidak. Nah, Rasul mengatakan waja'al mauta, jadikanlah kematian sebagai rahatan, istirahatku dari setiap kejelekan. Nah, jadi di sini tidak menunjukkan bolehnya berdoa dengan mati. Nah, taib. Dalam hadis ini terdapat faedah bagi kita, ya, sepantasnya untuk kita berdoa dengan doa yang semacam ini, karena sekali lagi faedahnya kembali kepada seorang hamba, dan ini diantara bentuk ta'asi, ya, mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam dalam berdoa. Dalam hadis ini juga, ya, ad-din ahamu syai' alal insan. Yang namanya din, agama, ini perkara yang sangat penting, ya, bagi seorang hamba. Dimana kalau dunianya bagus, akan tapi, ya, agamanya jelek, akan merusak hamba tersebut. Tapi seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kecukupan, artinya pas-pasan seperti itu. Naam. Agamanya bagus, ini lebih baik dibandingkan seorang yang berlimpah dengan dunia akan tapi jelek agamanya. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat faedah bahasanya agama merupakan pelindung bagi seseorang yang melindunginya minal a'mali sayyi'ah, dari perbuatan-perbuatan jelek, akhlak-akhlak rendah. Dan agama pula yang menjadi pelindung baginya dalam kehidupan akhirat, di mana dengannya, dengan agama tersebut, dia akan terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini pula terdapat faedah tidak mengapa untuk seorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan islah ma'asyihi, bagusnya kehidupannya. Nah, diambil dari waj'al wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dalam hadis ini pula terdapat faedah bolehnya ataupun soalul insan, permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki akhiratnya. Jelas. Dalam hadis ini pula bahasanya akhirat merupakan ma'ad, tempat kembali. Di sini ada tanbih, peringatan, ya, bagi ibarah ungkapan yang tersebar ketika seorang meninggal dikatakan dia telah kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, ke tempat peristirahatan terakhir. Ada ila maswahul akhir. Maaf. Ada ila maswahul akhir. Dia telah kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Ini keliru. Naam. Bahkan dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika seorang i'taqada muqtadahu lakana kafiran, jika dia meyakini konsekuensi dari ucapan tersebut, dia telah kembali ke peristirahatan terakhir, maka dia kafir. li'ana madmuna qawlihi, karena kandungan dari ucapan tempat peristirahatan terakhir ini berkonsekuensi la ba'tsa. La ba'ts, tidak ada al ba'ts, kebangkitan, hari kebangkitan. Sedangkan ingkarul ba'tsi kufrun, mengingkari hari berbangkit merupakan kekufuran. Mungkin ini yang bisa kita pelajari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.